سورة النازعات. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. والناشطات نشطا. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. والسابحات سبحا. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. السابقات سبقا. Demi malaikat yang mendahului dengan kencang. المدبرات أمرا. Dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia. يوم ترجف الراجفة. Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. تتبعها الرادفة. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. قلوب يومئذ واجفة. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. أبصارها خاشعة. Pandangannya tertunduk. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Orang-orang kafir berkata, apakah kita akan benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. Orang-orang kafir berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah tentang Musa? إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى. Yaitu ketika Tuhan memanggilnya di lembah suci, yaitu lembah Tua. اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah engkau ingin membersihkan dirimu dari kesesatan? وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakainya. ثم أدبر يسعى. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. فحشر فنادى. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. فقال أنا ربكم الأعلى. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. Pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. Apakah penciptaanmu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا. Allah telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا dan gunung-gunung dia panjangkan dengan teguh. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihatnya. فَأَمَّا مَنْ طَغَى maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Fima anta min dzikraha untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Ila rabbika muntahaha kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan ketentuan waktunya. Innama anta munziru man yakhshaha engkau Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, mereka merasa seakan-akan hanya tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.